Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabih fi lu'lu'il makhnun fi siratin nabiyil fi lu'lu'il makhnun fi siratin nabiyil ma'mun. تأكد قريش من صحة الخبر وملاحقتها المبايعين ونفر الناس من منى فتنطست قريش الخبر فوجدوا أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمر رضي الله عنهما وكلاهما كان نقيبا فأما المنذر بن عمر فأعجز القوم واستطاع أن يفر وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يطربونه ويجذبونه بشعره وكان ذا شعر كثير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. Kita masih dalam penjelasan tentang Bayat Aqabah kedua. Telah kita jelaskan pada pekan yang lampau bagaimana mereka menyelinap di malam hari dari tenda-tenda mereka untuk membaiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumlah 82 orang, kemudian diutuslah ketika itu dari mereka beberapa orang untuk menjadi perwakilan bagi setiap suku yang ada. Kemudian kita telah jelaskan bagaimana tatkala mereka telah mengambil sumpah baiat untuk setia menerima Nabi, menjaga Nabi sebagaimana mereka menjaga diri dan anak mereka, setan pun berteriak di tengah-tengah ini manusia bahwasanya telah terjadi perkumpulan tanpa diketahui Quraisy antara Muhammad dan para pengikut-pengikut barunya. Maka pagi hari bergegaslah Quraisy mendatangi mereka, dan kala itu mereka berjumlah banyak, sekitar 600 orang atau 500 orang. Dan ketika itu mereka masih banyak dalam keadaan musyrik, dan yang musyrik tak tahu apapun yang terjadi. Quraisy bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik ini menafikan adanya kesepakatan antara mereka dan Muhammad. Adapun kaum muslimin, mereka sering melihat satu sama lain. Tetapi Quraisy tak tinggal diam, mereka mengirimkan berbagai macam mata-mata mereka. Akhirnya tahulah mereka memang tadi malam telah terjadi kesepakatan baiat antara Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Manakala mereka mengetahui hal itu terjadi dan baiat telah sempurna, maka mereka berusaha untuk mengejar kaum Ansar ini. Ketika mereka mau pulang ke kota Yathrib, mereka berhasil mengejar Sa'ad bin Ubadah dan Mundhir bin Amr radhiyallahu anhuma, yang mana kedua-duanya adalah merupakan utusan dari kaum mereka untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mundhir bin Amr, dia mampu membuat mereka terdiam atau mampu mengalahkan mereka. Mampu membuat mereka akhirnya terkalahkan, dia pacu kudanya dan dia berlari. Adapun Sa'ad bin Ubadah, dia tertangkap. Maka mereka mengikat Sa'ad, mereka bawa ke kota Mekah, digiring dalam keadaan terikat, tangan dibelenggu ke lehernya. Sampai di Mekah mereka pun memukulinya. Mereka menarik-narik rambutnya, dan Sa'ad bin Ubadah memiliki rambut yang panjang. Qala Sa'adun, fawallahi inni lafi aydihim istala alayya nafarun min Quraishin fihim rajulun wadi'un abyadu, faqultu fi nafsi iyaku inda ahadin minal qawmi khairun fa inda hadha. Falamma dana minni rafa'a yadahu palakamani laqmatan syadidatan. Faqultu fi nafsi la wallahi ma indahum ba'da hadha min khairin. Qala sa'dun fa wallahi inni lafi aidihim yashabunani iz awa li rajulun mimman kana ma'ahum. Faqala waihaka amma bainaka wa baina ahadin min quraishin amma bainaka wa baina ahadin min quraishin jiwarun wala ahdun. Faqala sa'dun bala wallahi laqad kuntu ujiru li Jubairi bin Mut'im bin Ali tujjarahu wa amna'uhum mimman arada zulmahum bi biladi walil Harith bin Harb bin Umayyah. Faqala lahu waihak fahtib bismi rajulaini wazkur ma bainaka wa bainahuma. Qala fa'altu wa kharaja dhalika ar-rajulu ilayhima fawajadahuma bil masjidi 'inda al-Ka'bah. Faqala lahuma inna rajulan minal kharraji al-an yudrabu bil abtahi yahtifu bikuma wa yadhkuru anna bainahu wa bainakuma jiwaran. Qala man huwa. Qala Sa'd ibn Ubadata qala sadaqallah wallahi sadaqa wallahi in kana la yujiru lana tujjarana wa yamna'uhum an yuzlamu bi baladihi. Qala faja'a fakhallasa Sa'dan min baini aydihim fantalaqa wa kana allazi lakum Sa'dan akama wa kana allazi lakama Sa'dun Sa'dan wa kana allazi lakama Sa'dan Suhail ibn Amr war rajulu allazi awa lahu abal bakhtari bana Hishamin. Naam. Maka berkata Sa'ad bin Ubadah, demi Allah, sungguh aku benar-benar ada di tangan mereka. Tiba-tiba muncullah seseorang dari Quraisy, seorang laki-laki yang kulihat wajahnya tampan, berkulit putih. Aku berkata dalam diriku, andai kata ada kebaikan pada mereka, mungkin laki-lakinya yang terbaik. Maka dia mendekat dariku. Setelah dia dekat, ternyata dia tempeleng wajahku. Ya. Dengan sekuat-kuatnya, aku katakan dalam diriku, demi Allah, tak ada kebaikan pada mereka sama sekali. Berkata Sa'ad, demi Allah, manakala aku ada dalam genggaman tangan mereka, mereka menyeret-nyeretku. Tiba-tiba datanglah seseorang yang kasihan kepadaku dari mereka. Dan dia berkata, waihaka, celakalah engkau, wai fulan. Tidakkah pernah antara engkau dan antara salah seorang Quraisy dahulu terjadi antara engkau dan mereka dahulu, pernah engkau bantu mereka, engkau menyelamatkan dagangan mereka, atau engkau selamatkan darah mereka, kau beri mereka suaka. Maka berkata Sa'ad, demi Allah, pernah. Dahulu pernah aku memberikan suaka kepada Jubair bin Mut'im bin Adi, di mana ketika dia melintas negeriku, aku berikan baginya jaminan keselamatan agar tak diganggu oleh siapapun di negeriku. Ya. Kemudian juga aku pernah memberikan jaminan keselamatan bagi Harith bin Harb bin Umayyah. Maka dia berkata kepadaku, celakalah engkau. Maka berteriaklah, sebutkan kedua nama tersebut. Sebutkan bahwa engkau pernah dahulu membuat kebaikan kepada keduanya, menjamin keselamatan keduanya. Maka aku pun melakukan apa yang dikatakannya. Adapun dia segera mendatangi dua laki-laki tersebut. Keduanya sedang berada di masjid di sisi Ka'bah. Ya. Maka laki-laki itu berkata, ada seorang laki-laki dari suku Khazraj dari kota Yathrib yang sedang dipukuli di sana di lembah. Dia memanggil dan menyebut nama kalian berdua. Dia menyebutkan bahwasanya dahulu kalian pernah mendapatkan kebaikan daripadanya berupa jaminan keselamatan. Maka keduanya bertanya, siapa yang kau maksudkan? Berkata laki-laki itu, dialah yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Maka kedua-duanya berkata, demi Allah dia benar. Sungguh dia dahulu pernah memberikan bagiku jaminan keselamatan, menyelamatkan barang daganganku ketika tiba di negerinya. Dan dia menjaga baranganku agar tidak diambil dan dicuri, dirampok oleh siapapun di sana. Ya. Akhirnya kedua-duanya pun mendatangi Sa'ad bin Ubadah dan berhasil melepaskan dia daripada kaum Quraisy. Ya. Akhirnya setelah itu berangkatlah Sa'ad bin Ubadah. Kata Sa'ad, yang menempelengku ternyata namanya adalah Suhail bin Amr, yang nanti akhirnya masuk Islam ketika menaklukkan kota Mekah. Dan laki-laki yang kasihan kepadaku ternyata dia adalah Abu Bakhtari bin Hisham. Nah. Wa kanatil ansaru i'tamarat hina faqadu Sa'dan radhiyallahu anhu an yakurru ilaihi fa iza huwa qad tala'a alaihim fa rahala alqaum jami'an ila almadinah. Ya. Kaum Ansar yang mereka itu telah meninggalkan kota Madinah ketika mengetahui bahwa Sa'ad itu ditangkap oleh Quraisy, mereka berazam mau kembali membelanya. Ya, bahkan mereka siap untuk berperang demi membelanya, membawanya. Manakala mereka baru kembali sebentar, tiba-tiba muncullah Sa'ad bin Ubadah yang selamat dari kejaran, yang selamat daripada kezaliman Quraisy. Akhirnya mereka pun pulang kembali semua ke kota Madinah. Nah. Wahm bin Ishaq zakar bin Ishaq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bay'a al-ansara fil aqabati ath-thaniyah bay'at al-harbi haitsu adina Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil qital wa dhalika anna Allah ta'ala lam yakun adina li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil harbi falamma adina Allah lahu fiha wa bay'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqabatil akhirati ala harbil ahmari wal aswadi akhadha li nafsihi washtarata al qaumi li rabbih wa ja'ala lahum ala al wafa'i dhalikal jannah thumma dhakara awwala ma nazala bil qitali uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa hadha min awham bin ishaq ala jalalatihi fal jihadu lam yusra illa fis sanatil ula min al hijrati wa qada wa faqahu ala hadha al wahmi bunu Hisham aidan Waham ibnu Ishaq, kekeliruan ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq adalah penulis sirah yang paling terkenal, paling ternama. Dia punya kitab namanya Sirat ibnu Hisham, Sirat Maghazi ibnu Ishaq. Ya, dan banyak buku-buku sirah merujuk kepada dia. Bahkan Ibnu Hisham sendiri yang menuliskan Sirat Ibnu Hisham banyak mengambil daripada Ibnu Ishaq. Maka pengarang kitab ini mengkritisi Ibnu Ishaq. Kata dia, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya di antara isi bai'at, perjanjian Al-Aqabah yang kedua, bahwasanya mereka membaiat untuk berperang, siap bertempur bersama Nabi memerangi seluruh manusia, al-ahmara wal-aswad. Ya. Segala macam jenis manusia, mau yang berkulit merah, yang berkulit hitam. Ya. Di mana Allah telah mengizinkan bagi Rasulnya untuk berperang. Karena Rasulullah tidak diizinkan sebelumnya berperang. Tatkala izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun dibaiat oleh kaum Ansar pada baiat Aqabah yang kedua ini untuk memerangi siapapun yang menghalangi mereka, apapun warna kulitnya, mau kulitnya berwarna merah, mau kulitnya berwarna hitam. Dan Nabi pun memberikan kepada mereka syarat, ya, harus mereka kokoh, mereka tegar, dan bagi mereka surga. Kemudian disebutkanlah ayat Al-Quran turun gara-gara itu, yaitu ayat yang berbunyi Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dan mereka dizalimi untuk membela diri mereka. Berkata pengarang kitab ini, Musa, ya, wahada min awham ibn Ishaq, ini adalah merupakan kekeliruan Ibn Ishaq, meski dengan segala macam bentuk kepiawaiannya dalam dalam mengumpulkan sirah, tapi dalam hal ini beliau keliru karena jihad itu belum disyariatkan lagi. Syariat jihad itu baru disyariatkan pada tahun kedua dari Hijriyah. Sementara Rasul kala itu belum lagi pindah meninggalkan kota Mekah. Ya. Dan dalam hal ini Ibnu Hisham pun menyepakati perkataan Ibnu Ishaq. Maka Ibnu Hisham pun keliru juga dalam bab ini. Naam. Walaysa adallu ala adami fardiyati jihadi qabla al-aqabati fardiyatil jihadi qabla al-aqabati min anna Abbasa bana Ubadata bin Nadlata radhiyallahu anhu lamma qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqqi in syi'ta lanamilanna 'ala ahli mina qadan bi asyafina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam nu'mar bidzalik. Berkata pengarang kitab kita ini, dalil yang paling kuat, argumen yang paling kuat menunjukkan bahwasanya belum ada syariat jihad kali itu. Ya, bahwasanya Abbas bin Ubadah bin Nadlah pernah berkata ketika mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ya Rasulullah, in syi'ta, sekiranya kau mau, lanamilanna 'ala ahli Minan ghadan. Besok kita perangi seluruh penduduk Mina. Bi asyafina, kita perangi mereka dengan pedang-pedang kita." Itu perkataan Abbas, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Lam nu'mar bidhalik. Kita belum diperintahkan untuk itu. Menunjukkan bahwasanya tidak ada ya syariat jihad dikatakan Nabi SAW pada waktu itu. Ya, karena belum diizinkan oleh Allah SWT. Izin jihad itu baru turun pada tahun kedua Hijriah. Naam. Fadlu man syahida bai'atal aqabatil tsaniyah. Rawi Syaikhan fi sahihaihima an Ka'b bin Malik annahu qala laqad shahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawasaqna 'alal islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr mashhad Badr wa in kanat Badrun azkara adzkaru fil nas minha. Qala Syekh Hasbuka. Keutamaan para sahabat yang mengikuti baiat Aqabah kedua ini. Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab mereka dari Ka'ab bin Malik, ya. Ka'ab bin Malik berkata, "Laqad syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'al-Islam." Sungguh aku menghadiri peristiwa perjanjian Al-Aqabah bersama Nabi SAW manakala kami setia untuk membela Islam. Wa ma uhibbu annali biha mashhada Badrin. Aku tak ingin menggantikan peristiwa kehadiran aku itu bersama Rasulullah dalam baiat Aqabah kedua dengan peristiwa Badar. Wa in kanat Badran adhkar fin nas, walaupun peristiwa perang Badar lebih dikenal manusia, dikenang manusia. Tapi aku tidak ingin menggantikan, kalau disuruh menggantikan, aku tidak akan pernah menggantikan kehadiranku di Baiat Aqabah itu dengan Perang Badar. Ini perkataan Ka'ab bin Malik. Dia bilang, Perang Badar memang lebih dikenal manusia, tapi Baiat Aqabah kedua ini begitu penting kedudukannya. Nah, itulah kalau disuruh tukar, aku tak akan mau. Karena Ka'ab bin Malik tidak ikut pada Perang Badar. Ya, Perang Badar adalah peperangan yang tidak disengaja. Karena itulah tak banyak para sahabat yang ikut. Ya, karena mereka tak menyangka perang. Mereka menyangka hanya sekedar akan menghalangi perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ternyata perdagangan lewat, Quraisy telah datang dengan 1000 pasukan untuk memerangi mereka. Pecahlah Perang Badar. Ya, ini dikatakan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini punya kesalahan. Dia perang Tabuk tak ikut. Dialah yang dibaiat Nabi selama 50 malam. Tidak boleh seorang pun berbicara dengannya. Pada malam ke-40 istrinya pun disuruh meninggalkan dia. Ya. Maka dia ketika mengenang yakni jasanya dalam Islam. Dia mengatakan jasa yang paling kuanggap, paling yang kuandalkan adalah aku ikut membaiat Nabi pada baiat Aqabah yang kedua. Dan aku merasa itu begitu penting, bahkan tak mau digantikan dengan perang Badar, walaupun perang Badar itu lebih dikenal dan dikenang oleh manusia. Ya, memang begitulah kondisinya. Bahkan kita pun tidak begitu paham tentang baiat Aqabah ini. Yang kita benar-benar ingat adalah perang Badar Al-Kubra. Naam. Qala Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, hadhihi hiya bai'atul Aqabah tsaniyah allati tu'rafu bi bai'atil Aqabatil Kubra wa qad tammat fi jawwin ta'luhu awatifu hubbi wal wala'i والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخي الذي أحبه في ذات الله. Berkata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi ini pengarang kitab Sirah Nabi yang mulia SAW. Dan kitabnya ini diterjemahkan ke banyak bahasa, bestseller. Bahkan kitab inilah yang banyak beredar di negeri kita. Pengarangnya asalnya orang India, kemudian dia pernah ngajar di kota Madinah, ya, dan beliau sepertinya telah meninggal rahimahullah. Saya pernah satu saat bersama putranya, berkawan baik dengan putranya ketika musim haji, putranya menterjemah ke bahasa India, saya menterjemah ke bahasa Indonesia, manakala kami di Jeddah. Jadi berkata Safiur Rahman ini Al-Mubarak Furi, hadhihi ya bai'atul Aqabah tsani. Inilah bai'at Aqabah kedua. Dikenal juga dengan nama bai'atul Aqabah Al-Kubra. Dan dia berhasil terwujud, ya, dalam keadaan yang penuh dengan hubungan kecintaan antara kaum muslimin, loyal, saling membantu, saling menolong dari berbagai macam latar belakang kaum muslimin, ya. Dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda-beda dan strata, ya, dan tingkatan yang berbeda-beda. Ya, ketika itu tampaklah keberanian mereka, ya, yakinnya mereka dengan apa yang telah mereka ikrarkan. Ya, maka orang-orang beriman dari penduduk Yatsrib ini ketika tiba mereka di Mekah, mereka berinteraksi dengan kaum muslimin yang ada di Mekah yang mereka itu dalam kondisi lemah dari para budak dan orang-orang yang tak memiliki kekuatan, dan mereka benar-benar merasa penanggungan senasib. Mereka barah dengan orang-orang yang menzalimi saudara-saudara mereka. Tumbuhlah ketika itu antara mereka rasa kasih sayang, kecintaan, loyal, yang satu mencintai yang lainnya. Naam. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالأجائب في العقيدة والعمل وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل. نعم. Kata beliau, walam takun hadhil masyairu wal awatibu, perasaan ini, loyalitas ini, kecintaan ini bukanlah sesuatu yang datang kemudian hilang. begitu saja, spontan, tidak, tapi dia berkekalan karena sumbernya adalah iman, iman mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, ya, iman yang tak akan pernah hilang selama-lamanya, akan pernah hilang, ya, dikalahkan dengan berbagai macam bentuk kekuatan, dari berbagai kekuatan-kekuatan kezaliman dan perbuatan yang melampaui batas. Iman yang manakala dia telah berhembus anginnya, dia akan membuat perkara-perkara yang mencengangkan dalam akidah, dalam amal. Iman sungguhlah dahsyat pengaruhnya kepada seorang. Iman membuat pengecut menjadi pemberani. Iman membuat orang yang dahulu hina menjadi mulia. Ya. Iman membuat orang dahulu keras, kasar menjadi lembut. Dan begitulah seterusnya. Dengan iman inilah kaum muslimin berhasil menorehkan sejarah, ya, dalam lembaran-lembaran sejarah dengan berbagai macam amalan-amalan mereka. Dan mereka telah meninggalkan begitu banyaknya jasa-jasa yang dikenang, yang tak pernah ada dapat menyamai apa yang mereka buat pada masa tersebut oleh orang-orang datang yang sebelum mereka maupun orang-orang yang ada di masa mereka, bahkan sampai akhir zaman tak akan pernah ada manusia sebagaimana mereka. Naam. Wa qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, tilkum bai'atul aqabati wa ma uburima fiha min mawasiqa wa ma mawasiqa fiha min mawasiqa wa ma daru fiha min muhawaratin inna ruhal yaqini wal fida'i wal istibsali sadat hadzal jam'a wa tamashshat fi kulli qalimatin qilat qilat wa bada anna al awatif al fa'irata laysat wahdaha allati tuwajjihu al haditha aw tumli al uhuda kalla fa inna hisabal mustaqbali ruji'a ma'a hisabil yaumi wal magharimul mutawaqqa'atu nuzira ilaiha qabla al maghanimil mawhumah maghanimu aina mawdu'ul maghanimi fi hadhihi al bay'ah laqad qama al amru kulluhu ala al tajarrudil mahdi wal batlil khalisi haula is sab'una musalun li intisharil islam an tariqil fikri al hurri wal iqtina'il khalisi. Asbuka. Berkata Syekh Muhammad Ghazali, ini bukan pengarang kitab Ihya'uddin, bukan. Syekh Muhammad Ghazali ini punya kitab yang namanya Fiqh Sirah. Ya, dia menuliskan faedah-faedah yang diambil daripada perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Namanya Fiqh Sirah. Ditahqiq hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia salah seorang ulama Mesir. Ya, di Al-Azhar. Dia berkata tentang peristiwa bayat ini. Tilkum bayatul aqabah. Inilah hakikat daripada bayat itu. Dan apa yang telah mereka sepakati daripada perjanjian-perjanjian. Dan apa yang terjadi antara mereka berupa dialog-dialog. Sesungguhnya ruh yang menunjukkan keyakinan mereka yang dalam, siapnya mereka untuk berkorban, keberanian mereka, ini yang menjadi pemandu kala itu. Ya, yang menjadi pemandu dalam baiat tersebut. Yang senantiasa mengiringi semua kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Jadi bukanlah hanya sekedar perasaan yang kala itu bermain. Ya, bukan perasaan yang menggiring peristiwa itu terjadi. Tidak sama sekali. Karena orang yang bergantung dengan perasaan itu tak kokoh. Berubah-ubah. Tapi yang benar-benar mereka pikirkan adalah masa depan Islam. Ya, apa yang akan mereka ya hadapi di masa depan Islam kelak, ya, dengan apa yang mereka hadapi sekarang, yang mereka harus bersiap-siap menghadapi berbagai macam bentuk rintangan dan tantangan. Bukan sama sekali mereka itu dalam berbaiat ini mengharapkan harta rampasan perang. Bukan itu tujuan mereka dalam berjihad, dalam memeluk Islam. Bukan harta rampasan perang, ya. Dalam bayat ini tak ada sama sekali cerita pembagian rampasan perang. Bahwasanya mereka berperang untuk mendapatkan harta. Bukan. Tak ada sedikit pun disentuh dalam bayat ini. Bahkan pembagian harta rampasan perang itu baru turun nanti manakala mereka telah berhasil mengalahkan orang-orang musyrik dalam perang Badar. Mungkin saja sebagian daripada orang-orang kafir orientalis mengatakan faktor yang membuat Nabi SAW itu memerangi orang-orang adalah untuk mendapatkan harta rampasan perang. Maka dibantah. Tak ada pembicaraan mengenai harta rampasan perang dalam bayat. Sama sekali tak ada. Ya, mereka benar-benar berjuang untuk menegakkan pilar-pilar Islam. Mereka adalah orang-orang yang memang masuk Islam dengan pemikiran mereka yang merdeka. Tidak terkungkung, tak terjajah, tidak terpaksa. Memang pilihan mereka sendiri. Itulah mereka 70 orang yang mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membaiat Nabi, laki-laki yang 70 orang ini, 12 orang wanita, semuanya dengan sukarela. Setelah pemikiran panjang dan tahu risiko yang akan mereka hadapi, bukan gara-gara harta rampasan perang sebagaimana dikatakan oleh musuh-musuh Islam. Ya, karena mereka selalu mencari-cari celah untuk membuat Islam itu jelek. Kata mereka, lihat Muhammad merampok. Muhammad adalah orang-orang yang memiliki gerakan dengan para pengikutnya untuk merampok. Merampok perdagangan Abu Sufyan, kata mereka. Padahal tak benar. Nabi Muhammad bukan seorang perampok, penyamun. Dia tak butuh dunia seisinya. Tapi hukumnya adalah hukum perang. Kaum muslimin di kota Mekah diambil harta mereka sebagaimana Suhaib Ar-Rumi dan lain-lainnya. Mereka terusir dari negeri mereka, tak boleh tinggal di sana. Ya, mereka terzalimi. Maka mereka punya hak ya untuk memerangi Quraisy. Ya, yang telah berbuat zalim kepada mereka, mereka juga punya hak untuk membela diri mereka. Manakala datang pedagang dari Syam, mereka berusaha untuk menghalangi perdagangan tersebut sebagai bentuk tindakan atas apa yang diperbuat Quraisy kepada mereka ketika di kota Mekah. Mana di sana yang namanya rampok-merampok? Tak ada. Ya, bahkan ketika mereka tertawan, Rasulullah SAW bebaskan sebagian, bahkan Rasulullah berikan sebagian untuk ditebus kembali kepada keluarga mereka. Bahkan Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada setiap tawanan perang yang tertawan pada perang Badar. Sampai kata sebagian sahabat, karena perintah Nabi kami memberikan makanan kami yang baik untuk mereka, kami hanya memakan sisa-sisa daripada makanan tersebut. Atas perintah Nabi yang mulia, mereka disuruh berbuat baik, mereka lebih mengutamakan para tawanan perang dari diri mereka sendiri. Subhanallah. Mana yang namanya perampokan di sini? Tak ada. Terus ya. Satu paragraf lagi. Faqad ja'u min Yasrib mu'minina ashadd al-iman umulabbina da'iyat tadhiyati ma'a anna tadhiyati ma'a anna ma'rifatahum bin nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lamhatan 'abiratan ghabarat 'alayha al-ayyam wa kana adh-dhannu biha an tazula lakinnana la yajuzu an nansa masdar hadhihi taqati taqatil muta'ajjijati minash shaja'ati was-siqati innahu al-qur'an la in kana al-ansaru qabla bai'atihim al-qubra lam yashabur rasula sallallahu alaihi wasallam illa limaman fa innal wahyal mushi'a min as-sama'i adha'alahum at-tariqa wa awdahal al-ghayata. Al-Ghazali rahimahullah, Muhammad Ghazali. Faqad ja'u min Yathrib mu'minin, mereka datang jauh-jauh dari negeri Yathrib untuk beriman dengan iman yang kuat. Mereka datang memenuhi seruan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan datang untuk berkorban demi Islam. Padahal kalau kita lihat, mereka baru mengenal Nabi sebentar. Begitu sebentarnya perjumpaan mereka dengan Nabi SAW. Bayat Aqabah yang pertama hanya berapa gelintir, kedua hanya berapa puluh saja. Ya. Tapi pertemuan yang sebentar ini tidak hilang begitu saja efek dan bekasnya. Dia yang telah merubah sejarah. Ya. Jangan dikira dia pertemuan yang sebentar, semangat sebentar, kemudian hilang. Tidak. Tapi dia adalah merupakan pertemuan yang dibangun di atasnya perjanjian. Yang terus menerus mereka istiqomah di atasnya. Sungguh gejolak api keberanian mereka ya, dalam mengemban amanah ini, menegakkan pilar Islam, sebenarnya bersumber daripada Quran. Ya, walaupun mereka itu tidaklah lama mengenal Nabi, tak lama beriring dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi SAW, mereka hanya mengenal sebentar. Tapi wahyu yang turun dari langit, inilah yang menerangi bagi mereka jalan Islam. Ya, yang menjelaskan bagi mereka tujuan. Maka ini yang membuat mereka kokoh. Secara logika kita berpikir, kadang-kadang orang semangat sebentar, setelah itu hilang. Ini tidak. Ya, bahkan mereka mengenal Nabi baru sebentar. Yang 82 orang ini, sebagian besar mereka belum pernah berjumpa Nabi SAW. Tapi setelah jumpa, langsung mereka sumpah setia baiat Nabi yang mulia SAW. Kita padakan. InsyaAllah di minggu akan datang kita akan bicara tentang keislaman tokoh, salah seorang tokoh Ansar, Amr bin Jamuh. Ya Allah Ta'ala alam wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad.